Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, anna Allah subhanahu yamunnu ala man yasha min ibadihi bil fahmi. Bahwasanya Allah yang maha suci menganugerahkan pemahaman kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan pemahaman kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang dikehendaki. Ya. Ini diambil dari illa fahmun yu'tihillah rajulan fil Qur'an. Wa ma fi hadhihi as-sahifah. Kecuali pada kami enggak ada wahyu selain Al-Qur'an. Kecuali yang ada adalah pemahaman yang Allah berikan kepada orang. Kecuali pemahaman terhadap Al-Quran yang Allah berikan kepada orang yang. Kecuali yang ada adalah pemahaman terhadap Al-Quran yang Allah berikan kepada seorang. Dan yang ada adalah apa yang ada di dalam sahifah ini. Yang ada di lembaran ini maksudnya adalah lembaran hadis-hadis yang tertulis di dalam lembaran ini yang ada pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, dari ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menganugerahkan pemahaman kepada hamba yang Allah kehendaki. Dan ini adalah perkara yang nyata, perkara yang disaksikan dalam sepanjang kehidupan. Orang-orang yang beriman, kita lihat dari sejak zaman dahulu, dari kalangan para ulama, dari kalangan mufassirin ahli tafsir, muhaddisin ahlul hadis, ada di antara mereka yang diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang luas, pemahaman yang banyak. Ada yang diberi pemahaman sedikit. Ya, kita lihat bagaimana kalangan ahli tafsir bisa mengambil faedah dari sebuah ayat untuk sekian banyak faedah. Bisa mengeluarkan sekian banyak hukum dari satu hadis Nabi SAW. Itu adalah karena anugerah dari Allah berupa pemahaman yang Allah anugerahkan kepadanya. Siapa yang Allah kehendaki untuk Allah beri pemahaman? Maka dia akan mendapatkan pemahaman terhadap ayat Al-Quran, pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar sesuai dengan yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini. Adalah subutul aqli, yakni kaunun dia halal aqli, adanya al-aql, yaitu diat, yaitu denda atas tindak kejahatan, atas tindak jinayah. Dulu sudah kita ketahui definisinya, yaitu tindak pelanggaran terhadap orang lain yang mengharuskan adanya kisos atau diat, yaitu denda harta, itu jinayah. Nah, hadis ini menetapkan tentang adanya al-aql, yaitu diat, denda halal aqil bagi orang yang berakal. Kemudian faedah berikut dari hadis ini, wujubu fakil asiril muslim, wajib membebaskan tawanan muslim. Jadi wajib melepaskan tawanan Muslim, kalau ada orang Islam ditawan oleh orang kafir, orang Islam menjadi tawanan, orang kafir menjadi tawanan musuh, maka orang Islam yang lain wajib untuk membebaskan. Wajib untuk membebaskan. Dan di antara salah satu tempat penyaluran zakat itu adalah untuk membebaskan tawanan. Orang Islam yang tertawan oleh orang kafir atau oleh musuh, salah satu penyaluran zakat itu adalah untuk itu. Yang disebutkan di dalam ayat, dalam surat At-Taubah, Wafir riqab. Masuk padanya riqab. Riqab itu untuk membebaskan budak. Masuk pada makna ayat tersebut adalah membebaskan tawanan. Membebaskan tawanan orang Islam yang ditawan oleh orang kafir. Dan itu adalah min afdolil qurab. Termasuk dari jenis ibadah. Di antara ibadah yang paling afdol. Membebaskan tawanan. Dan berdasarkan hadis ini, itu adalah merupakan kewajiban. Sehingga ketika ada orang Islam ditawan oleh orang kafir, orang Islam yang lain harus berupaya. Berupaya, berusaha untuk membebaskan. Dan di antara biaya untuk membebaskan adalah diambilkan dari baitul mal, dari harta zakat. Ya. Di samping juga dari yang lainnya. Kemudian faedah berikutnya dari ini, dan ini adalah merupakan faedah yang pokok, faedah yang inti adalah annahu la yajuzu ayuqtala muslimun bikafirin. Bahwasanya tidak boleh membunuh orang Islam karena orang Islam itu membunuh orang kafir. Tidak boleh membunuh orang Islam karena orang Islam itu membunuh orang kafir. Dan ini adalah yang menjadi syahid, yang menjadi inti pokok dari pendalilan yang ada dalam hadis ini sesuai dengan bab yang sedang kita bahas. Membunuh orang kafir karena sebab orang apa membunuh orang kafir karena sebab orang kafir itu membunuh. Apa membunuh orang Islam karena sebab orang Islam membunuh orang kafir itu tidak diperbolehkan. Sehingga kisos pembunuhan tidak berlaku bagi orang Islam yang membunuh orang kafir. Dan ini bukan berarti orang Islam itu boleh membunuh orang kafir, tidak. Ya. Bukan berarti boleh orang Islam membunuh orang kafir, tidak. Namun dalam hal kisos, orang Islam yang membunuh orang kafir tidak dikisos dengan dibunuh. Karena orang kafir itu ghairu mukafi'in lil muslim. Tidak seimbang, tidak setara, tidak sama dengan orang Islam. Ya, beda tingkatannya, beda nilai dan harga darahnya. Ya. Nilai dan harga darahnya beda. Ya, sehingga tidak bisa darahnya orang kafir dibayar dengan darahnya orang Islam. Ya. Dan tidak bisa disamakan. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh mayoritas ulama, oleh jumhur ulama. Di antara Imam Madhhab yang empat adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ya. Walaupun ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa orang Islam dikisos dengan dibunuh apabila membunuh orang kafir ini. Alasannya adalah berdalil dengan ayat yang umum, kutiba alaikumul qisas fil qatl, diwajibkan qisas bagi kalian dalam pembunuhan. Demikian juga surat Al-Isra 33 dan yang lainnya. Adapun jumhur ulama menyatakan bahwa ayat itu adalah sifatnya umum, dikhususkan oleh hadis ini. Ayat tadi adalah ayat yang umum, wajib-wajibkan kisah bagi kalian, jiwa dibayar dengan jiwa, itu umum, dikhususkan oleh ayat, oleh hadis ini, di mana Nabi menyatakan la yuqtal muslimun bi kafir, orang Islam tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir. Sehingga kisah pembunuhan itu adalah untuk orang Islam dengan orang Islam, orang beriman dengan orang beriman, atau orang kafir yang membunuh orang Islam. Ya. Adapun kalau orang Islam membunuh orang kafir, ini kekhususan, pengecualian, karena dikhususkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya adalah hadis ini. Karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau menyatakan minas sunnah alla yuqtala mu'minun muslimun bi kafir. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, termasuk dari sunnah Nabi, termasuk dari ajaran Nabi, agar supaya orang mukmin, orang yang beriman, yang muslim, yang Islam, tidak dibunuh karena sebab membunuh orang kafir. Karena beda, tidak sekufu nilainya antara orang kafir dan orang Islam, itu tidak sama. Dan sekali lagi, bahwa ini bukan berarti orang Islam boleh membunuh orang kafir, tidak. Bahkan orang Islam membunuh orang kafir mu'ahad, yang punya perjanjian damai dengan orang Islam, itu haram untuk dibunuh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yurah raihatul jannah, barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, orang kafir yang punya perjanjian damai, punya perjanjian saling menjaga, melindungi, siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad tersebut, dia tidak akan mencium bau sorga. Dosa besar, ancamannya berat, tidak akan mencium bau sorga. Ya. Tetapi kalau seandainya terjadi, ada orang Islam membunuh orang kafir, maka tidak dihukum kisos dengan dibunuh, karena nilai darahnya beda, tidak setara, tidak seimbang, tidak sekufu, sehingga tidak dihukum sama darah, dibayar darah, tidak. Nyawa dibalas nyawa, hukum balas dengan nyawa, tidak. Adapun orang kafir ketika membunuh orang Islam, maka dikisos dengan dibunuh. Dan dalam hal ini para ulama ijma, para ulama sepakat, tidak ada ikhtilaf, tidak ada beda pendapat, bahwa al-kafir yuqtalu bil muslim, orang kafir dibunuh ketika orang kafir membunuh orang Islam. Ini ijma para ulama. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang akan kita baca menunjukkan hal itu, di mana di hadis yang ke-1194 Nabi membunuh orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi. Karena Yahudi itu membunuh seorang wanita dari Ansar, karena al-muslim a'la rutbatan bi islamihi minal kafir, orang Islam itu kedudukannya, derajatnya lebih tinggi daripada orang kafir karena keislamannya. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah tentang kebusyiah fi da'wahum, menunjukkan tentang kedustaannya orang-orang Syiah dalam pernyataan atau pengakuan mereka. Nah. Baik, kita lanjutkan pembahasan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-1193. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i min wajhin akhar an Ali wa qala fihi al-mu'minuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum wa hum yadun 'ala man siwahum wa la yuqtalu mu'minun bi kafirin wa la dhu ahdin fi ahdihi wa sahahul hakim. Wa akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i min wajhin akhar. Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i telah mengeluarkan hadis ini dari jalan yang lain. An Aliin wa qala fi, dari Ali, dan beliau berkata dalam hadis tersebut, al-mu'minuna tatakafa'u dima'uhum. Orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman itu sekufu, sama seimbang darah-darah mereka. Wa yas'a bi dhimmatihim adnahum, dan mereka orang mukmin yang paling rendah boleh berbuat dengan jaminan mereka. Wahum yadun alaman siwahum, dan mereka orang-orang yang beriman adalah satu kekuatan pada yang selain mereka. Walayuk talumu minum di kafirin, dan orang yang beriman tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir. Waladu ahdin fi ahdihi, dan tidak boleh dibunuh orang kafir yang punya perjanjian damai dengan orang Islam. Fi ahdihi, dalam perjanjiannya. Wasahal hakim, hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i telah mengeluarkan hadis ini, artinya telah meriwayatkan hadis ini dari jalan lain, dari Ali, dan beliau bersabda pada hadis tersebut, orang-orang yang beriman, darah-darah mereka adalah sama sebanding. Orang yang paling rendah di kalangan orang yang beriman itu boleh berbuat dengan jaminan mereka, orang-orang yang beriman. Dan mereka, orang-orang yang beriman itu adalah satu tangan, satu kekuatan untuk menghadapi selain mereka, yaitu orang-orang kafir. Orang yang beriman tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir. Dan orang kafir mu'ahad, orang kafir yang punya perjanjian damai dengan orang Islam, tidak boleh dibunuh di masa perjanjiannya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Dan hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud di nomor hadis 4530. Demikian juga di dalam Al-Irwa di nomor hadis 1058. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang ke-1193 adalah hadis yang sahih. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan, al-mu'minuna tatakafa'u dima'uhum, orang-orang yang beriman itu darah-darah mereka sebanding sama. Sama darah-darah mereka. Maksudnya darahnya orang-orang yang beriman itu sama. Maksudnya tidak ada perbedaannya antara orang yang mulia, yang punya kedudukan, dan orang-orang yang rendah. Itu sama, nilai darahnya. Antara orang mukmin yang alim dengan yang jahil sama nilai darahnya. Antara yang tua, yang muda, itu sama. Maksudnya itu adalah semua orang yang beriman itu akan dikisos dengan dibunuh apabila membunuh orang mukmin yang lain. Orang mukmin yang alim, yang berilmu, membunuh orang mukmin yang jahil, yang tidak berilmu, dikisos bunuh. Orang mukmin yang saleh umpamanya membunuh orang mukmin yang fasik, membunuh dengan tanpa hak, dikisos, dibunuh, tidak dibedakan. Yang punya kedudukan dikisos, bunuh apabila membunuh orang mukmin yang enggak punya kedudukan. Ya. Sama sederajat, setingkat nilai darahnya. Itu maksudnya al-mu'minuna tatakafa'u dima'uhum. Kemudian, karena orang yang beriman itu sekufu, sebanding, sama, maka wayas'a bidhimmatihim adnahum. Ya. Orang yang paling rendah dari kalangan orang yang beriman, yang fakir, yang lemah, termasuk yang wanita, ya, yas'a bidhimmatihim, maksudnya yas'a biahdihim adnahum. Mereka orang mukmin yang paling rendah itu berbuat dengan perjanjian mereka, dengan tanggungan semua orang yang beriman. Maksudnya kalau ada satu orang mukmin yang mengadakan perjanjian dengan satu orang kafir, atau satu orang yang beriman memberikan jaminan keamanan kepada satu orang kafir, maka jaminan keamanan ini berlaku pada semua orang yang beriman. Walaupun yang melakukan hal itu orang mukmin yang paling rendah. Ya, yang mungkin dia orang fakir, termasuk mungkin wanita. Ada seorang wanita memberikan jaminan keamanan terhadap orang kafir yang meminta jaminan keamanan. Maka jaminan keamanan itu berlaku untuk seluruh orang yang beriman. Dan seluruh orang yang beriman harus menjaga perjanjian tersebut. Dan harus memberikan jaminan keamanan kepada orang kafir yang minta jaminan keamanan. Walaupun itu diberikan oleh orang mukmin yang paling rendah sekalipun. Itu maksud dari wayas'a bidhimmatihim adnahum. Sebagaimana Nabi SAW, beliau memberikan jaminan keamanan kepada orang kafir yang dijamin dan diberi keamanan oleh Ummu Hani. Ya. Seorang wanita melakukan hal tersebut, melakukan jaminan keamanan kepada orang kafir. Ini berlaku kepada semua orang-orang yang beriman yang ada. Wa yas'a bi dhimmatihim adnahum. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Ummu Hani, waqad ammanna man ammanti ya Ummu Hani, kata Rasulullah SAW. Sungguh Kami akan memberikan jaminan kepada orang yang engkau beri jaminan keamanan, wahai Ummu Hani. Laqad amanna man amanti ya Ummu Hani. Sungguh saya memberikan jaminan keamanan kepada orang yang engkau beri jaminan keamanan, wahai Ummu Hani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu orang Islam apabila memberikan jaminan keamanan kepada orang kafir, maka menjadilah jaminan keamanan itu berlaku untuk seluruh orang yang beriman. Berlaku untuk seluruh orang yang beriman. Kenapa begitu? Karena wahum yadun alaman siwahum. Karena mereka orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang beriman itu adalah yadun, merupakan satu tangan kekuatan untuk menghadapi orang-orang kafir. Selain mereka, orang yang beriman itu satu, bersatu padu, satu kekuatan, alaman siwahum, dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Tidak boleh satu pun orang yang beriman yang tidak membantu, yang tidak menolong, yang tidak membela orang mukmin yang lainnya. Mereka itu yadun, satu kekuatan, satu tangan untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Selanjutnya dia menyatakan wala yuqtalu mu'minun bi kafirin. Orang mukmin tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Wala dzu ahdin fi ahdihi, dan tidak boleh dibunuh orang kafir mu'ahad, orang kafir yang punya perjanjian damai dengan orang Islam di masa perjanjiannya. Yang akhir itu wala dzu ahdin fi ahdihi, ini sebetulnya sebagai takkid, sebagai penguat dari sabda Nabi yang sebelumnya itu wayas'a bidzimmatihim adanahum. Karena wayas'a bidzimmatihim adanahum itu maknanya sama dengan wala dzu ahdin fi ahdihi. Kalau ada orang kafir yang sudah punya perjanjian damai dengan orang Islam, orang kafir yang sudah mendapatkan jaminan keamanan dari orang Islam, itu tidak boleh untuk dibunuh. Itu makna dari hadis yang ke-1197. Saya kira makna dari hadis tersebut secara global bisa difahami. Adapun tentang hukum-hukum atau faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.